Apa pendapat ahli sunnah tentang fenomena pemakaman Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi? Apakah mereka juga mendapatkan kekhususan dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin? Jawabannya, Abu Bakar dan Umar itu ikut saja. Ya, tatkala sudah ada makam di situ, maka ketika mereka berdua dimakamkan di sampingnya, maka tidak ada lagi larangan, sebab sudah ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada makam Nabi di situ, maka mereka tidak akan dimakamkan di situ. Jelas? Jadi pemakaman Abu Bakar dan Umar hanya sekedar diikutkan. Iya. Yeah.